Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Wa ma yuti'in lahu wa rasulullahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'an, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul haji haji Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam wa syaral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita membaca syarah Kitabul Kabair di fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita masih dalam bab dzikr dhafil qalb. Pada kesempatan sebelumnya kita telah selesai membaca penjelasan dari Syekh hafizallahu ta'ala ketika menerangkan terkait firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh muallif rahimallahu taala, yaitu apa yang terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai yang ketiga. Sehingga di kesempatan malam hari ini kita masuk ke ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh muallif rahimallahu taala. Berkata muallif rahimallahu taala wa qauluhu taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Mereka mengatakan kaumnya Nabi Musa alaihi salam, sesungguhnya padanya terdapat suatu kaum, ya, yang mereka itu naam orang-orang yang kuat, ya, dan mereka adalah orang-orang yang kejam. Ini perkataan dari kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Perkataan yang menunjukkan tentang lemahnya hati-hati mereka dan jiwa mereka. Dan tidak ada ihtimam perhatian mereka terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga berdampak hal tersebut, ya, dengan ucapan mereka ini yang menunjukkan, menampakkan ya, mereka adalah orang-orang yang penakut untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Nah, yang mana ucapan mereka ini jawaban dari naam perkataan Nabi Musa alaihi salam tatkala memerintahkan mereka sebagaimana disebutkan dalam ayat yang sebelumnya, ketika Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi udkhulul ardal muqaddasatan lati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Wahai kaumku, masuklah kalian ke tanah yang disucikan tersebut. Naam, yang dalam hal ini terjadi khilaf dari kalangan mufassirun yang dimaksud dengan ardul muqaddasah. Ada yang mengatakan sebagian mereka yaitu Tur dan yang sekitarnya. Ada yang mengatakan sebagian mereka itu adalah Syam. Ya. Ada yang mengatakan sebagian mereka Damaskus, Palestin dan yang lainnya. Maka Nabi Musa alaihissalam merintahkan kepada kaumnya untuk masuk ke tempat tersebut, tempat yang disucikan padanya, yang Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian berbalik ke belakang, karenanya kalian akan merugi. Merugi dalam kehidupan dunia kalian karena terluputkan dengan hal tersebut, ya, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadapi musuhnya, ya, terluputkan untuk bisa menaklukkan daerah tersebut, ya, dalam kehidupan akhirah terluputkan untuk mendapatkan pahala. Di sisi yang lainnya, ya, maka dengan sebab perbuatan dosa mereka tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan, tentunya ukubah dari Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah sediakan untuk mereka. Naam, barakallahu fik, ya, masuklah kalian ke negeri yang disucikan tersebut. Naam, ya Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk kalian, dan jangan kalian berbalik ke belakang sehingga karenanya kalian menjadi orang-orang yang merugi, ya. Yang kemudian mereka mengatakan, ya Musa inna fiha qauman jabbarin, ya. Naam, mereka adalah orang-orang yang kuat, tubuh fisik mereka itu besar, ya. Naam, dan juga mereka adalah orang-orang yang kejam, ya. Barakallahu fik, yang menghalangi mereka untuk masuk ke tempat tersebut menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, yang menjelaskan tentang lemahnya hati mereka, lemahnya jiwa mereka sehingga demikian kondisinya. Naam, ya, wa inna lan nadkhula hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun, ya, kami tidak akan masuk ke tempat tersebut sampai mereka keluar, ya. Naam, dan ketika mereka telah keluar baru kami akan masuk. Lah apa faedahnya? Lah diperintahkan untuk berperang merangi mereka. Naam, mau masuk ke tempat tersebut karena mereka keluar meninggalkan tempat itu. Siapa yang mau diperangi? Ini perkataan Sibyan, anak kecil. Iya kan? Barakallahu fik. Kami tidak akan masuk ke dalamnya sampai mereka keluar. Ya, ketika menikah mereka keluar baru kami masuk. Subhanallah. Naam. Ini mereka. Naam. Nampak terlihat rasa takut ataukah penakut mereka karena lemahnya hati jiwa mereka, sedikitnya keyakinan yang ada pada mereka. Sekiranya mereka itu punya pemikiran yang sehat, petunjuk dalam hal ini, tentunya mereka akan meyakini. Ya, lawang sama-sama manusia, Bani Adam. Ya, mungkin dari postur tubuh berbeda, tapi sama-sama manusia. Naam. Orang yang kuat itu orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan diberikan kekuatan padanya. Karena daya dan kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Ketika Allah tidak memberikan kekuatan pada orang tersebut, naam, walaupun sebesar apapun fisiknya, akan menjadi orang yang lemah. Naam. Ya. Dan niscaya dia akan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka. Tapi karena sedikitnya ya, keyakinan yang ada pada mereka, lemah jiwa dan hati mereka sehingga menumbuhkan ya sifat jabban, penakut pada diri mereka. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berkata Syekh hamidallahu ta'ala, hadza min dha'fil qulub ay qaulihim. Ini termasuk hal yang menunjukkan tentang lemahnya hati mereka dengan ucapan mereka tersebut. Qalu ya Musa inna fiyya qauman jabbarin. Inna fiyya qauman jabbarin. Wa kana radduhum hadza lamma amarahum Musa alaihi salam bidukhulil ardhil muqaddasah. Naam. Ya. Yang ini ucapan mereka itu jawaban atas ya, apa yang tatkala Nabi Musa alaihissalam memerintahkan mereka untuk masuk ya ke daerah yang disucikan tersebut. Alladhi yabit tahdid, yang itu dibatasi, yang dimaksud adalah Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Naam, kata beliau hafizallahu ta'ala, wa kanat biadil kufar li'ammalik, yang mana waktu itu berada dalam kekuasaan orang-orang kafir Ammalik, yang nampak ini yang nama suatu kaum. Ya, wakanu hilalul ajsam aku ya, yang mana mereka adalah orang-orang yang punya fisik yang besar, kuat. Naam. Kharaja Musa bi Bani Israil ghaziyan li fatih Baitul Muqaddas. Ya. Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israil keluar untuk memerangi mereka dalam rangka untuk menaklukkan tempat tersebut. Famakana minhum illa ya antukhadilu wajabanu an liqa'i haula'il qaumin jabbarin. Maka tidaklah kondisi keadaan mereka melainkan adalah orang-orang yang lemah, penakut. Naam, untuk bertemu kepada kaum tersebut. Ya. Karena lemah hati mereka. Sedikitnya keyakinan mereka. Naam. Sekiranya mereka memiliki pikiran yang sehat, naam, petunjuk dalam hal ini pada diri mereka, niscaya mereka akan meyakini yang namanya orang kuat itu adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Naam. La haula wala quwata illa billah. Wa qalu, dan mereka mengatakan, wa inna lan nadkhula hatta yakhruju minha, dan mereka juga mengatakan sungguhnya kami tidak akan masuk ke dalamnya sampai mereka keluar darinya. Kanat hujjatuhum anna la taqata lahum fi qitalihim wala ala ikhrajihim, lakin in kharaju biduni qital dakhalna. yang mana hujah mereka, ya, naam, mereka tidak mampu untuk memerangi mereka, tidak mampu untuk mengeluarkan mereka dari tempat tersebut. Tapi kalau mereka keluar tanpa diperangi, ya kami akan masuk ke dalamnya. Naam. Ya. Wa fin nihayah, yang pada akhirnya mereka mengatakan fadhhab anta wa rabbuka faqatila innahuna qa'idun. Perhatikan. Puncak akhirnya mereka menampakkan sesuatu yang ada dalam hati mereka. Ucapan yang buruk, yang jelek yang mereka ucapkan terhadap nabi mereka di saat kondisi ya kesulitan, kesempitan, membutuhkan dorongan hajah untuk diberikan pertolongan, dibantu, dan dalam rangka untuk memuliakan diri mereka sendiri. Tapi apa yang mereka ucapkan? Ya. Fa fin nihayah, dan pada akhirnya apa? Qalu fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah engkau bersama Tuhan Rabbmu. Ya, berperanglah kalian berdua. Ya, kami di sini saja menunggu. Ya subhanallah. Betapa buruknya, betapa jeleknya. Ya, ucapan mereka, sikap mereka terhadap nabi mereka yang semestinya dibantu, ditolong. Dan itu pun malaikatnya adalah untuk kemuliaan mereka sendiri. Naam. Barakallahu fik. Di saat kondisi, posisi yang penuh dengan kesulitan, sempitan, ya. Naam. Hajah membutuhkan, ya, agar supaya menolong nabi mereka. Ya, itu pun juga untuk memuliakan mereka sendiri. Tapi apa yang mereka ucapkan? Fadhhab anta wa rabbuka faqatila na'am innahuna qa'idun. Pergilah engkau bersama Rabbmu, berperanglah kalian berdua. Sesungguhnya kami di sini saja menunggu, menanti. Ya subhanallah. Betapa buruknya sikap dan ucapan mereka terhadap nabi mereka. Naam. Ya. Yang sebelumnya Allah sebutkan ada dua orang dari kalangan mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, berikan kenikmatan kepadanya. Ya, memberikan motivasi, keberanian untuk menghadapi mereka, kaum Jabarun. Meskipun berdua. Ya. Naam. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an amallahu alaihima. Udkhul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Berkata dua orang dari kalangan mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kenikmatan padanya. Ya. Naam, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada dua orang ini. Naam, ya. Allah memberikan rasa takut dalam hati-hati mereka. Takut kepada Allah. Ya. Yang kelazimannya mendorong mereka untuk menjalankan apa yang diperintahkan. Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Di antaranya menjalankan perintah untuk memerangi mereka. Walaupun berdua yang dihadapi kaum yang banyak. Yang begitu besar fisik mereka. Kuat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ya, taufik kepada mereka. Naam, jumlah yang banyak. Tidak menghalangi mereka. Naam, untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kuatnya iman, kuatnya hati dan jiwa mereka itu. Di mana mereka meyakini bahwasanya orang yang kuat, orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Orang yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya akan menjadi orang yang lemah. Meskipun besar fisiknya. Naam. Ya. Maka dua orang yang mereka itu memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah memberikan karunia padanya. Naam. Ya. Allah perintahkan untuk khulul bab, masuklah engkau dari pintu tersebut untuk menyerang mereka. Dan apabila engkau masuk kepada mereka, fa innakum ghalibun, maka niscaya engkau akan mengalahkan mereka. Naam, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah hendaklah kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Naam. Ya. Allah memberikan kenikmatan dia untuk memiliki rasa takut kepada Allah, sehingga dia pun menjalankan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Dan Allah memberikan karunia kenikmatan kepada mereka berupa kekuatan, yang yaitu adalah kekuatan jiwa. Naam. Ya, yang dengannya dia memiliki keteguhan hati meskipun berdua sedikit jumlahnya, tidak menjadikan takut menghadapi mereka kaum yang banyak tersebut. Naam. Ya, di saat kondisi kaumnya apa? Naam, qalu ya Musa inna fiya qauman jabbari. Naam, ya. Wa innal nadkhula hatta yakhruju minha. Takut untuk masuk menyerang mereka. Tapi mereka ini orang yang berikan kenikmatan padanya. Naam. Memiliki keteguhan hati, jiwa, kekuatan iman, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Walaupun sedikit jumlahnya, tidak menghalangi untuk menghadapi mereka. Lihat kondisi para sahabat ridwanullah alim ajmain. Ya. Naam, pada peristiwa perang Badar. Ya. Karena kuatnya iman yang ada pada mereka. Ya. Keteguhan jiwa, kekuatan hati. Ya. Dan tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumlah mereka dibandingkan orang-orang kafir jauh. Ya. 1:3 kurang lebih. Jumlah mereka para sahabat sekitar 300 sekian. Sedangkan mereka, nah, orang-orang kafir, ya, hampir 1000 atau bahkan 1000 lebih. Tapi tidak menjadikan mereka kemudian mundur, meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, barakallahu fiik. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, ya, akhir puncak mereka mengatakan demikian. Naam. Ya, lemahnya hati iman yang ada pada mereka sampai akhirnya pun menampakkan sesuatu yang ada dalam hati mereka. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Naam. Ya. Lamma alah alaihim sarahu bima fi qulubihim, ketika mereka ya terus dihimbau. Naam, diminta dengan tegas agar supaya ya menjalankan apa yang diperintahkan untuk memerangi mereka orang-orang kufar. Tapi justru apa? Sarahu bima fi qulubihim. Mereka pun akhirnya menyatakan, menampakkan apa sih yang ada dalam hati mereka, sampai akhirnya mereka mengucapkan ini. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Unzuru, kata beliau, unzuru mauqifahum hadza, ya, muqaranatan ma'a mauqifi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Badrin. Perhatikan baik bagaimana mauqif mereka, sikap mereka ini terhadap nabi mereka ini, dan bandingkan sikap mereka ini dengan sikapnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain pada peristiwa perang Badar. Faqat tawajjahal muslimuna wal kuffar, maka sungguh kaum muslimin berhadapan dengan mereka orang-orang kafir. Wa kana adadul kuffar dhi'fa adadil muslimin, yang mana jumlah mereka orang-orang kafir itu berlipat ganda dibandingkan jumlah kaum muslimin. Al muslimuna 319, kaum muslimin jumlah mereka 313-19 kurang lebih jumlah kaum muslimin. Wal kufar yarbuna alal alf, dan mereka orang-orang kafir melebih dari 1,000. Ya, yarbuna 'alal alf, lebih dari 1,000. Kurang lebih 1:3. Nah, ya, bandingkan sikap mereka ini, kaum Abu Musa ini, dengan sikapnya mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Nah, ya, barakallahu fik. Di sisi yang lainnya, yang jumlah mereka orang-orang kafir pada waktu itu yang melebihi dari jumlah kaum muslimin 1:3. Di sisi yang lainnya, ya, bi aslihatihim wa quwwatihim wa jabarutihim, ya, dari sisi persenjataan lebih lengkap, dari sisi kekuatan, ya, demikian pula dalam hal kekuasaan. Naam. Tapi yang demikian tidaklah menjadikan lemah hati-hati mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka tetap kokoh, teguh hati mereka karena keimanan, keyakinan mereka, tawakalnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastasyara Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashhabah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan mereka para sahabat, sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Faqala al-Miqdad, berkata al-Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu, abshir ya Nabi Allah. Naam. Ya. Bergembiralah wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Wallahi la naqulu laka kama qalat Bani Israil li Musa. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan kepadamu sebagaimana Bani Israil mengatakan kepada Nabi Musa. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Pergilah engkau bersama Rabbmu dan berperanglah engkau berdua. Kami di sini saja menunggu, menanti, duduk-duduk nyantai. Kami tidak akan mengatakan kepadamu sebagaimana mereka Bani Israil mengatakan kepada Nabi Musa. Tatkala diperintahkan, diajak untuk berperang, berjihad melawan mereka orang-orang kafir. Nah, kami tidak akan mengatakan kepadamu sebagaimana mereka mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Walakin walladzi ba'athaka bil haqq, akan tapi demi zat yang mengutusmu dengan benar, lanuqatilanna baina yadayka wa an yaminika wa an shimalika wa min khalfika hatta yaftahallahu alaik. Akan tapi demi zat yang mengutusmu dengan benar, benar-benar kami akan berperang, ya. Naam, di hadapanmu, di samping kananmu, sebelah kirimu, di belakang, sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepadamu. Naam. Ya. Barakallahu fik. Kuatnya iman, keteguhan hati, ya, kuatnya jiwa mereka, rasa tawakal mereka yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari sisi jumlah jauh, dari sisi persenjataan, kekuatan, tidak menjadikan mereka kemudian meninggalkan Rasulullah SAW. Yang ada terus bersama Rasulullah SAW. Ya, karena yang namanya kekuatan itu, ya, adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan padanya. Naam. Orang yang kuat ketika Allah memberikan pertolongan dengan memberikan kekuatan padanya. Naam. Wala haula wala quwata illa billah. Wa syattan ma baina mawqifi bani Israil lamma qalu li nabiyyin fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Dan tentunya amat sangat berbeda antara sikapnya mereka Bani Israil tatkala mengatakan kepada nabi mereka, fadhhab anta wa rabbuka faqadila innaha huna qa'idun wa dhalika min dha'fil qulub. Hal itu karena disebabkan lemahnya hati mereka, ya. Naam, demikian pula lemahnya jiwa mereka. Wa baina mawqifis sahabah. Naam, berbeda dengan sikapnya mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Karena keteguhan hati, kekuatan, naam, ya, jiwa mereka, iman mereka, tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi jala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada yang dia mengatakan kami beriman kepada Allah, tapi ketika dia diganggu, disakiti, ya, di jalan Allah karena keimanannya, ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, dia menjadikan cobaan yang datang dari manusia yang ditimpakan pada dirinya, apakah dengan diambil harta bendanya, dipukul, disiksa, na'am, ya, dicela, dicerca, diperolok-olok karena dia berpegang teguh dengan agama Allah, dia menjadikan seakan-akan itu semua yang dia alam, yang dia rasakan karena beriman kepada Allah, karena menjalankan sunnah, seakan-akan itu adalah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kemudian menjadikan dia akhirnya meninggalkan agamanya. Naam. Waliyadu billah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Naam. Bahwasanya yang namanya ujian, cobaan itu sesuatu yang pasti akan Allah ujikan kepada siapa saja yang dia mengaku dirinya beriman, untuk memperlihatkan siapa sih yang jujur dalam keimanannya, siapa yang dusta. Naam. Ya. Maka di antara manusia ada sekelompok dari mereka yang mereka tidak bersabar atas ujian tersebut. Naam. Mereka tidak kokoh hati mereka, tidak kuat jiwa mereka. Naam, atas goncangan-goncangan, atas ujian, cobaan yang terus ini berganti datangnya, ya, dengan bentuk yang berbeda-beda. Naam. Barakallahu fik. Ya, Allah menguji mereka sehingga ada di antara mereka akhirnya pun terpelanting di tengah-tengah ujian tersebut, akhirnya meninggalkan kebenaran yang sebelumnya dia pegang. Naam. Ya. Qala Syekh Hafidzallahu Ta'ala qawluhu Ta'ala, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Huwa amamahu adzaban. Dia di hadapannya itu ada dua adab. Al awwal adzabu inirtadda an dini, yaitu adab Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, ya Allah akan sediakan baginya ketika dia murtad, meninggalkan agamanya. Wa tsani adzabun nas alladzi yu'adzibunahu. Ya, demikian pula siksaan manusia yang akan menyiksa dia dengan berbagai macam jenis bentuknya. Nah, ya. Pukulan, siksaan, diambil harta bendanya, dihina, diolok-olok, ya, dicerca dan yang lain sebagainya. Ayuh ma'asyat, mana di antara azab ini yang paling dahsyat? Azabun nas am azabullah? Azabnya manusia atau azab Allah? Ya tentunya azab Allah Subhanahu wa ta'ala asyad. La syakka anna azab Allah asyad. Tidaklah diragukan tentunya azab Allah lebih dahsyat. Ya, lebih mengerikan dibandingkan azabnya manusia. Naam. Ya. Faqaunuhu yasbir 'ala dinihi wa yanju min adzabillah walau asabau adzan nas kana hadza minal 'azm. Ya. Maka keberadaan dia, kondisi dia bersabar di atas agamanya, selamat dari azab Allah meskipun dia mendapatkan gangguan-gangguan, siksaan-siksaan dari manusia, maka ini menunjukkan tentang keteguhan jiwanya, kekuatan hatinya. Amal aksu wa huwa an yakhruja min adzabin nas ila adzabillah. Ya. Adapun sebaliknya, inginnya ingin selamat, ya, dari gangguan, siksaan manusia, tapi yang dihadapi justru siksaan yang jauh lebih dahsyat, azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa dzalika bi an yartadda an dini, yang demikian itu dengan dia meninggalkan agamanya. Ya, tatkala mendapatkan gangguan-gangguan manusia tersebut, enggak tahan. Seakan-akan itu adalah seperti adab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya demi selamat dari gangguan manusia, ya sudahlah, tinggalkan ini. Kembali kepada kebatilan. Naam. Wal iyadu billah. Ya, fa hadza minal ajz, minal ajz wa dhaf, ini adalah merupakan kelemahan. Ya. Jiwanya, kelemahan imannya. Walaqad wasafa subhanahu fi kitabin karim haladdin mimman kana fi imanihim dha'fun. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan dalam kitabnya yang mulia keadaan sebagian dari orang-orang yang dalam keimanan mereka itu kelemahan. Faqala wala in ja'a nasrun mir rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin wala ya'lamannallahu alladhina amanu wala ya'lamannal munafiqin. Dan jika sungguh datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka orang yang punya kelemahan iman ini, ya, mengatakan inna kunna ma'akum, kami kan bersama kalian. Nah, ketika mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, kami kan juga bersama kalian, berperang bersama kalian. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui terhadap apa saja yang ada dalam dada-dada manusia? Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa mereka orang-orang yang beriman dan siapa mereka orang-orang munafik. Fahaulai indar roko yaqulun kunna ma'akum. Maka mereka ini ketika mendapatkan kelapangan mengatakan kami bersama kalian. Wa nahnu nuqatil ila janibikum wa nudafi ankum. Kami berperang di sisi kalian, kami juga membela kalian. Nah, walakinnahum idza ja'at syiddah in khadzalu wa takallamu bil kalamin qabih badanirtaddu anil imani billah. Tapi ketika datang suatu kesulitan, suatu kesusahan, na'am, ya, mereka akhirnya menjadi orang-orang yang lemah. Ya, meninggalkan kaum muslimin, tidak membantu. Mereka pun berbicara dengan pembicaraan yang jelek setelah mereka meninggalkan keimanan. Ya. Wa hadhihi sifatul munafiqin fi kulli zamanin wa makanin. Dan inilah sifat dari orang-orang munafik di setiap waktu, di setiap tempat. Laisa fihim illa dha'ful qulub. Tidak ada pada mereka kecuali kelemahan hati. Bikhilafi ma'indal mu'minina min quwatin qalbin wa azimatin wa imanin billahi wa tawakkulin alaih. Berbeda dengan apa yang ada pada diri orang-orang yang beriman. Dari kekuatan hati, keteguhan jiwa, keimanan kepada Allah, dan pasrah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam. Wa barak ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam.